Mitra Bisnis, koordinasi di tingkat departemen menjadi kata kunci dalam implementasi kebijakan ekonomi secara jangka panjang. Selama ini, kebijakan satu departemen bukan saja kontraproduktif dengan departemen lainnya. Kebijakan menteri sering dianggap tidak populis di mata pengusaha. Padahal, tahun ini merupakan tahun kritis. Selain ancaman ekonomi dari luar, di sisi internal, bangsa ini akan menyelenggarakan pesta demokrasi tahun depan. Bagaimana percepatan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah? Segera kita akan berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana Pak Anda menilai kebijakan di tingkat departemen? Kita tidak mengerti lagi apakah satu menteri bilang A itu menteri lain setuju gitu. Di Indonesia ini kan tahunnya satu menteri dengan menteri yang lain jalan sendiri-sendiri yang mesti kasih fasilitas itu. Misalnya Pak Fahmi memperjuangkan pajak itu apa menteri keuangan yang mempunyai wewenang pajak dan insentif daripada biaya masuk ataupun segala pajak itu bisa menerima. Itu kan kita sekarang ragu kan. Belum lagi kita bicara mengenai kebijakan itu sampai ke daerah. Itu langsung jadinya lain lagi karena di daerah itu mempunyai keterbatasan sumber daya manusianya, mempunyai kepentingan masing-masing lagi, ya toh. Dan saya nggak ngerti lagi antara kepentingan nasional dengan kepentingan kelompok dan partai itu bisa jalan beriringan atau saling ganjil gitu. Saya khawatir sekali di mana ekonomi menurun, dunia juga menghadapi penurunan pertumbuhan, kita menghadapi politik besok dalam negeri ini di mana kita akan menghadapi pemilu 2009, besok ini semua orang bersiap-siap untuk pemilu. Yang kedua juga pilkada, habislah waktu kita dan duit kita mikirin itu saja. Dan akhirnya ekonomi nasional ini dan rakyat kecil ini apa pernah kita pikirkan untuk kita bantu. Jadi ini menurut saya yang selalu apa yang diputuskan di atas itu belum tentu di bawah itu jalan seperti apa yang kita inginkan. Apa satu departemen belum tentu departemen lain juga setuju dan lain-lain. Nah inilah koordinasi ya, jalannya daripada kita menghadapi krisis ini, sense of urgency. Itu sama sekali menurut saya yang kita tidak punya sekarang ini. Semua merasa hebat sendiri-sendiri dan jalan sendiri-sendiri tanpa terkoordinasi. Parlemennya identitas juga. Jadi, where do we go? Saya nggak ngerti lagi. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.